Mitra Bisnis, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, dan Yasik FM, Yogyakarta. Ini adalah sesi terakhir untuk sore ini di Kafis Break. Bang Kavini yang SMS juga udah berjibu nih Bang, ada, ada. Kenapa lu ketawa duluan? Tuh, apa kan, yang lucu? Sensitif. Iya, iya dong, kan aku baru ngomong, belum baca. Habis tadi udah stres aja, katanya kagak ada SMS. Ternyata ini banyak banget ya. Terima kasih sekali saudara-saudara. Ini Bang, ada yang menegur dirimu kayaknya ya, atau menegur kita berdua. Dari Handi di Jakarta, Bang Kavi, jangan politisir skandal di kantor, Bang. Tergantung. Skandalnya apa dulu? Iya, kan. Dan dengan siapa? Kemudian Lina di Jakarta ya. Politik kantor sama dengan sikut kanan, sikut kiri, tendang bawah, jilat atas. Memang gitu. Memang begitu ya. Kungfu di kantor. Ini rada serius nih Bang, dari Pak Seno nih ya, dari Seno. Bang Kavi, kalau kita masuk satu kantor dan ikut partai majority, tapi begitu pimpinannya keluar, farm partai itu jadi lemah. Lalu partai lain yang kuat, how? Iya, jadi kan gini, itulah sebabnya ya, makanya itu namanya politik gitu loh. Makanya kalau kita lihat politisi yang hebat dan yang kuat gitu loh, itu akarnya ada di mana-mana dan kelihatan bahwa dia netral gitu loh. Oke. Okay? Nah, tadi Anda juga, makanya kalau Anda harus bisa melihat gitu loh. Artinya Anda harus bisa bergaul kepada partai-partai yang memang berpotensi untuk berikutnya ya. Iya. Nah, cuman memang kan Anda jangan sampai Anda justru hanya di satu partai saja gitu loh, sehingga kalau partai itu rubuh, kemudian partai lain bangkit, Anda langsung kena juga. Anda akan kena ininya, dampaknya, akibatnya gitu loh. Nah, makanya Anda harus bisa mengakar di beberapa ini, tapi jangan mengakar di yang minoritas, percuma gitu loh. Cari yang kuat cakarnya ya. Dari Lukas di Solo, Bang, bagaimana menghadapi rasa sentimen pribadi atasan ya, tanpa harus menjilat nih dalam kurung, di tempat kerja kita sekalipun kita sudah berprestasi. Nah, seringkali seringkali kita tuh merasa bahwa kita adalah profesionalisme tulen, kita kerja dan kita berprestasi bagus. Tapi Anda harus ingat, dan ini jangan naif gitu loh. Kalau Anda berprestasi, itu sebenarnya Anda menciptakan ancaman bagi orang lain gitu loh. Jadi kalau Anda pinter, Anda mampu melakukan sesuatu di kantor dan segala macam gitu loh. Oke. Okay. Orang lain akan menganggap, wah, ini ancaman buat gue nih. Karena gini, contoh misalnya, ada 5 manajer. Ada satu manajer yang sangat berprestasi, bagus. Dan dia mampu misalnya, tadinya rata-rata kita bisa menjual 100 produk per bulan. Tapi tiba-tiba manajer ini sangat berprestasi, mampu menjual 300 produk per bulan. Ya pimpinannya akan bilang, loh kalau manajer itu sanggup 300, 4 yang lain ini juga harus sanggup 300. Nah itu akibatnya, sedangkan 4 ini pasti akan membenci dari si ini. Dan seringkali di kantor dibilang, ah, lu sok pamer lu ya, sok jago dan seterusnya. Itulah sebabnya, makanya Anda harus bisa juga berpolitik. Nah di sini itulah sebabnya penekanan untuk berpolitik, sehingga Anda jangan hanya memikirkan diri Anda, tapi Anda juga harus bisa melihat gitu loh. Kadang-kadang kalau Anda mampu 300, tapi Anda juga lihat sebelah-sebelah Anda. Kalau dia kagak sanggup, jangan kita nunjukin 300, nanti Anda dibenci. Oke. Walaupun saya tahu bahwa Anda sanggup 300. Yes. Cermati itu dulu ya. Kita terima satu penelpon terakhir ya, satu penelpon terakhir karena waktu enggak banyak nih. Bapak Agus, selamat petang. Sore, Bu Dona. Sore, Bapak. Sore, baik-baik, Pak. Wah. Jadi ini nih, Pak ya, topiknya. Iya. Politik kantor ya, Pak ya. Yes. Semua untuk berprestasi, untuk bisa naik, apakah harus bisa bermain politik yang cantik, Pak? Itu kan dari faktor luar ya. Kita aware dengan lingkungan, terus kita mensiasati secara bijak, biar kitanya sendiri nggak menjadi korban, terus kita sendiri bisa berkontribusi maksimal untuk perusahaan dan untuk atasan. Apakah seseorang yang dengan naifnya tidak berpolitik, tapi dia membangun kekuatan diri sendiri seperti berprestasi, lalu kemudian membangun integritas yang kuat, apakah orang seperti ini masih bisa survive di satu perusahaan, Pak? Itu aja Bang Kasih pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Agus. Sepertinya juga menjawab pertanyaan dari Bapak Rohmat di Semarang dan Pak Agung di Solo. Silahkan Bang Kasih. Iya. Udah pasti kan seperti tadi jawaban saya bahwa ya kalau orang itu bisa berprestasi dan seterusnya dan mengapa gue cuma mau kerja kok, gue cuma mau ini dan dia bisa berprestasi gitu loh. Tapi kalau prestasi Anda dianggap ancaman oleh orang-orang lain gitu, itulah sebabnya jangan sampai Anda berprestasi tapi usahakan kalau Anda ingin berprestasi dan walaupun Anda yang kerja 80% tapi usahakan 20% itu melibatkan orang lain sehingga ada kebanggaan bahwa prestasi Anda itu tidak dilakukan oleh Anda sendiri gitu loh. Ada seorang direktur yang mengatakan kepada saya yang sudah makan garam lama sekali, sudah dia adalah salah satu direktur BUMN, mengatakan, dia bilang, pengalaman saya menjadi direktur di BUMN gitu loh, itu adalah selama 30 tahun ini gitu loh, dia bilang saya berkarya di BUMN, kantor itu tidak pernah menjadi panggung di mana membiarkan seorang primadona tumbuh gitu loh. Jadi jangan berusaha untuk menjadi primadona dan itu akibatnya akan fatal gitu loh di dalam suatu kantor. Lebih baik Anda belaga tolol, belaga goblok gitu. Dan jangan menganggap bahwa Anda yang paling pinter semuanya. Oke. Okay. Jadi menurut saya kantor bukanlah panggung untuk menampilkan seorang primadona. Kenyataannya memang begitu. Oke. Okay. Dahsyat sekali Bang, luar biasa. Sekarang kalau enggak menampilkan primadona gimana? Sedangkan di sini ada dona yang sangat prima. Pak ya. Bang, kita sampai di sini. Tempatnya adalah apa? Panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Itulah, enggak cuma kehidupan di luar ya, ternyata di kantor juga panggung sandiwara. Oke, Mitra Bisnis, semoga perbincangan ini bisa membuat Anda lebih jeli lagi, lebih terbuka lagi, lebih aware lagi dengan lingkungan kerja Anda terutama ya. Dan selamat dulu untuk nama-nama yang saya akan sebutkan. Anda berhak mendapatkan t-shirt keren ala Kavis Break dan buku Biang Penasaran ciptaan pastinya dari Bang Kavi Kurnia ya. Untuk telepon tiga-tiganya deh buat Bapak Nanang, Pak Hendra, juga Pak Agus ya. Kemudian ada Mas Agung di Solo 0888-02 pas-pas-pas, kemudian juga terima kasih untuk Seno di 0813-176 pas-pas-pas. Nanti Anda berlima akan dihubungi oleh pihak Pas FM, jadi jangan khawatir ya. Bang Kavi, thank you so much untuk kehadirannya sore ini. Terima kasih. Dadah. Dah. Dan Mitra Bisnis, untuk Anda Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja, jangan khawatir, selalu simak Kavis Break setiap Kamis mulai jam 5 sore bersama saya Dona Oriza dan Biang Penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si Biang Penasaran Kavi Kurnia.